Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadithul iftiraq yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu di Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintain wa sab'ina millah. Ketahui oleh kalian yang sebelum kalian dari ahlil kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadihil millah sataftariku ala thalathin wa sab'in. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. Dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 darinya di neraka dan satu di jannah yaitu al jama'ah. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwam tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab li sahibih la yabqa minhu arqun wala mafsalun illa dakhalahu. Dan akan keluar di umat ini kaum yang mana mereka ini hawa nafsunya sangat menjalar dan menguasai diri mereka sebagaimana penyakit anjing gila na'udzubillah menjalar pada orangnya, tidak tersisa satu pembuluh darah, tidak tersisa satu sendi kecuali dimasuki oleh virus tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita akan terjadinya pasti iftiraq, perpecahan, sebagaimana telah terjadi kepada Yahud dan Nasara ahlul kitab. Terjadi pada umat ini apa yang terjadi pada ahlul kitab yang sebelumnya. Kata Al-Amir As-San'ani rahimahullah, hadis mengajarkan kepada kita bahwasanya jalan kesesatan itu banyak. Cara, konsep orang untuk tersesat itu banyak. Dan hanya satu yang selamat, hanya satu yang benar, yaitu al-jama'ah. Mithlu ma'ana alihil yawm wa ashabi. Yang meniru atau kembali kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dari sekian kesesatan yang ada di umat ini dan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan Rasul berlepas diri darinya, adalah Syiah Rafidhah qatalahumullah anna yu'fakun. Ajaran Syiah Rafidhah yang sangat dikenal dengan kejahilannya, sangat dikenal dengan kebodohannya terhadap nusus wahyu, banyak akadzib, kedustaan yang menjadi dasar agama mereka dan ajarannya, sampai-sampai cukup bagi orang aqil tahu kualitas mereka seperti apa, di dalam mereka beragama, bagaimana di dalam riwayat atau dalam bab periwayatan mereka bertumpu atau mau mengambil percaya riwayat dari seekor keledai, himar, menunjukkan kapasitas mereka sesungguhnya. Disebutkan oleh Al-Kulaini dalam Usulul Kafi, dan ini tentunya imam dan tokoh besar dalam Syiah, dari Amirul Mukminin bahwa Ghafir, nama keledai Rasulullah SAW, menyampaikan kepadanya, kepada Ali bin Abi Thalib, keledai, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, inna abi haddatsani an abihi an jaddihi an abihi, ayahku, ayahnya si keledai ini, telah menyampaikan kepadaku dari ayahnya, ayahnya si ayah keledai, dari kakeknya, dari ayahnya si kakek lagi. Berarti diikuti saja riwayatnya. Dari keledai di zaman Rasul SAW, dari ayahnya, dari ayahnya, dari kakeknya, dari ayahnya lagi. Ada 6 keturunan keledai dari yang di zaman Rasul SAW. Keledai ini kalaupun benar riwayat, taruhlah, berapa sih usianya? Kul 10 tahun dia bisa hidup. Kalau 6 keledai berarti 60 tahun. Katakan 100 tahun kalau 6 keledai ini dari yang di zaman Rasulullah SAW ke belakang, karena dia meriwayatkan sekarang si keledai ini, annahu kana ma'a Nuh fi safina, tadi ayahnya si kakeknya keledai ini ikut bersama Nabi Nuh di kapalnya Nuh, kisah di zaman Nabi Nuh. Faqala ilaihi Nuh famasaha ala kaflihi, sambil dipegang pundaknya, diusap-usap oleh Nabi Nuh, dan dikatakan, yakhruju min sulbi hadzal himar, himar yarkabuhu sayyidun nabiyyin wa khatimuhum, akan keluar, lahir dari keturunan keledai ini, keledai yang akan ditunggangi oleh sayyidul mursalin dan penutup para nabi. Berapa jarak, berapa ribu tahun antara Rasulullah SAW dengan Nuh alaihi salam. Padahal cuma 6 keledai yang meriwayatkan. Selain daripada itu, keledai dibuat pegangan dalam riwayat agama, bukannya orang tah, bukannya imam, bukannya manusia, keledai, himar. Tapi itulah mereka. Tentang ajaran Syiah Rafidhah, tentu banyak pokok ajaran mereka yang bertentangan sama sekali 180 derajat dengan yang datang dari Allah dalam Quranul Karim, yang datang dari Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dari para sahabatnya, yang diterima oleh umat ini, kaum muslimin, dari generasi ke generasi sampai detik ini. Dari asal tentunya kaum Syiah ini muncul bersamaan dengan munculnya seorang Yahudi yang bernama Abdullah ibn Saba, yang menampakkan keislaman dan mengusung seruan cinta kepada Rasul dan keluarga Rasul, keluarga Ali, dan ghulu, ekstrim dalam pengakuannya bahwa Ali mendapatkan wasiat untuk menjadi khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian lebih ekstrim lagi, mereka angkat pada martabat ilahiyah, dituhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kitab-kitab mereka, referensi dan rujukan utama mereka, meyakini, mengajarkan itu pada seluruh para imamnya. Diyakini pada imam-imamnya sifat-sifat yang itu hanya ada pada Allah, yang para rasul dan para nabi pun tidak memilikinya dan tidak boleh memilikinya, karena itu kekhususan bagi Allah semata. Dan akan kita lihat seperti apa yang mereka yakini dan mereka ajarkan dalam kitab-kitab mereka tersebut. Ada beberapa pokok ajaran mereka yang menunjukkan ini bukan dari Allah, bukan ajaran Allah, bukan ajaran Rasulnya. Yang pertama terkait Quranul Azim, kitab suci kaum muslimin yang sangat diagungkan oleh umat Islam dan rujukan utama dalam agama mereka, Al-Quran Al-Karim. Namun mereka sebutkan bahwa Quran yang ada di tangan kaum muslimin adalah Quran yang tidak utuh, tidak sempurna, dan terjadi perubahan-perubahan di dalamnya. Demikian disebutkan oleh An-Nuri At-Tabrazi dalam kitabnya Faslul Khitab Fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab Wal'iyadhu Billah. Judul kitabnya saja seperti itu, penjelasan tentang bahwa kitabnya Allah, yakni Rabbul Arbab Allah, telah diselewengkan dan terjadi perubahan-perubahan di dalamnya. Mereka sebutkan bahwa tidak ada Quran yang sempurna kecuali di tangan imam-imam mereka. Adapun yang di tangan umat Islam di seluruh penjuru dunia, dimanapun umat Islam itu berada, Afrika, Asia, dimanapun, Eropa, itu Quran yang sudah dirubah-rubah. Sudah terjadi padanya penambahan, pengurangan, tidak lagi sempurna. Padahal Allah sebutkan dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang turunkan Quran dan kami sendiri yang menjaganya dalam Al-Hijr ayat 9. Allah yang menjamin untuk menjaga kemurnian dan kesempurnaan Quran. Dan itu keyakinan umat Islam semua. Kamu tanya umat Islam yang di Eropa sana, yang di Cina, yang di Arab, yang di Indonesia, yang di Malaysia, di Afrika, dimanapun. Quran suci dan sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Tidak ada perubahan padanya. Yang dihafal, yang dibaca oleh umat Islam dimanapun mereka berada sama. Dari Al-Fatihahnya sampai An-Nas. Menunjukkan sempurnanya dan penjagaan Allah terhadap kitab yang mulia ini. Sampai Allah wariskan bumi ini dan yang di atasnya. Dijaga oleh Allah. Tapi keyakinan mereka ini terjadi perubahan padanya. Salah satu bukti kata mereka, adanya perubahan atau pengurangan dalam ayat-ayat Quran yang mereka sebutkan pada mushaf Fatimah yang di tangan mereka, bahwa ayat al-insyirah alam nasyrah laka sadrak dihafal oleh anak-anak kaum muslimin, bahkan wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kata mereka, ini ayat surat ada pengurangannya. Di mana letak pengurangannya? Kata mereka, setelah Allah katakan وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, yang artinya ayat kami Allah mengangkat penyebutanmu, penyebutan Rasul SAW dimuliakan dan diangkat oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Setelah ayat ini di Quran kaum muslimin dan itu yang turun kepada Rasulullah SAW disampaikan oleh Jibril, Jibril dari Allah Rabbul Alamin, fa inna ma'al usri yusra, dan selanjutnya. Karena mereka la, ada pengurangan di sini, ada yang dihilangkan. Yaitu ayat bi'aliyin lakasihrak. Begitu ayatnya katanya bunyinya. Kami angkat penyebutanmu dengan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Jadi diangkat Rasulullah, dimuliakan oleh Allah dengan dijadikannya Ali sebagai menantu Rasul SAW. Yang lebih mulia siapa berarti? Ali. Rasulullah terangkat dengan dijadikan Ali sebagai menantu. Kalau Rasulullah SAW yang mulia dan memang demikian keyakinan setiap muslim, Ali yang menjadi tambah mulia karena menjadi menantu Rasulullah SAW, dinikahkan oleh putrinya Fatimah. Tapi mereka dibolik. Justru Ali yang mengangkat, meninggikan derajat Rasul SAW karena dijadikan menantu beliau. Selain daripada itu, secara tarikh, kalau orang mengerti sejarah malu semestinya. Ayat ini makiyah, al-insyirah, alam nasrah ini turun sebelum hijrah, sebelum Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Dan itu diketahui bahkan oleh kaum Syiah sendiri. Bahwa ayat ini makkiyah, turun di Mekah atau sebelum hijrah. Sementara Ali di Mekah belum nikah bersama Fatimah. Nanti nikahnya itu di Madinah lama. Lalu bagaimana bisa difahami ayat turun di Mekah sebelum hijrah? Disebutkan di situ bahwasanya Ali dijadikan sebagai menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan penyalahan terhadap kenyataan tarikh sejarah yang ada. Ini terkait Quranul Karim, kitab suci, kitab mulia yang begitu kita agungkan setiap muslim. Dan ini sumber utama agama kita Islam yang kita cintai, dianggap telah terjadi banyak perubahan padanya, terjadi banyak penyelewengan padanya, ada dikurang-kurangi ayatnya. Dari sini saja baru satu poin. Bagaimana bisa dikompromikan, dipaksakan harus ada pendekatan, diterima mereka sebagai salah satu dari umat Islam. Loh, Qur'annya gak sama dengan Qur'annya kaum muslimin? Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin gak sempurna, kata mereka. Lalu bisa disamakan dari mana? Bisa ketemu dari sisi mana? Satu. Yang kedua, kita dan umat Islam alhamdulillah dididik, dan kita beriman kepada Allah, mencintai, memuliakan ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Mereka punya hak yang lebih dari ibu kandung kita sendiri untuk kita hormati, kita muliakan, karena mereka istri Rasul kita. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Ahzab. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih berhak kepada kaum mukminin dari diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibu bagi kaum mukminin. Ibu bagi kaum mukminin yang wajib mereka hormati, wajib mereka cintai, mereka muliakan sebagai istri Rasul mereka, dihormati, dijunjung tinggi kehormatannya, dijunjung tinggi nama baiknya, ridwanullah alaihinna. Semoga Allah meridhai mereka semua. Itu keyakinan kaum muslimin, cinta kepada mereka. Lain halnya dengan yang diajarkan oleh mereka kaum Syiah, seperti disebutkan oleh Muhammad bin Husain As-Sirazi Al-Qummi di dalam kitabnya Arba'in fi Imamatil A'immatit Tahirin. Dia sebutkan bahwa mimma yadullu ala imamatil a'immatinal itsnai asyar, termasuk dari keimaman imam-imam kami yang 12. Perhatikan, anna Aisyah istri Rasul SAW, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, anna Aisyah kafirah mustahiqqatun linnar, bahwa Aisyah itu kafir dan dengannya pantas dia itu di neraka. Gua mustalzim li haqiyati madhabina wa haqiyat a'immatinal itsnai asyar. Demikian keharusan dalam ajaran imam atau madhab kami dan imam-imam kami yang 12. Wa kullu man qala bi imamatil itsnai asyar, dan setiap orang yang mengikuti ajaran imam-imam kami, qala, pasti dia mengatakan pendapatnya, bistihqaqihal la'an wal adzab, bahwa Aisyah ummul mukminin pantas dilaknat dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terhadap istri Rasul SAW yang sangat beliau cintai, ibunda kaum mukminin radhiyallahu taala anha. Wallahi, secuil saja dari pernyataan seperti ini kalau ditujukan kepada ibu kandung kita sendiri, mungkin kita berani perang dunia ketiga demi membela ibu kita. Secuil, enggak semuanya. Na'udzubillah, misalnya ada orang berkata, ibumu terlaknat, ibumu yang melahirkan kamu, ibu kandungmu, umikmu. Satu kata saja, terlaknat. Belum dikatakan ibumu kafir. Kira-kira apa yang kamu lakukan kepada orang yang mengatakan itu? Seandainya itu ibumu yang dikata-katai, bisakah kamu dipaksa untuk bermesraan dengannya? Kamu dipaksa harus toleransi dengannya, menghormati dia, hormati, hargai, anggap itu saudaramu yang mengata-ngatai ibu kandungmu yang kamu harus berbakti padanya. Ibu kaum mukminin, istri-istri Rasulullah SAW punya hak lebih besar dari ibu kita untuk kita hormati, untuk kita cintai, kita muliakan, kita enggak terima, kita cemburu terhadap kehormatan mereka ketika ada yang berani menyentuh kemuliaan mereka. Dikafirkan, dilaknat, dan diazab. Nah, ini Al-Qummi Syirazi, tokoh dan ulama besar dalam Syiah. Kita tidak mengada-ngada, bukan kemudian kita berdusta, membuat pernyataan palsu, dan ini ada diucapkan ulama mereka di kitab-kitab utama mereka. Dan tidak ada pengingkaran dari mereka. Nas'alullah al-afiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, sikap mereka kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, utamanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in, dan kedua putrinya Aisyah dan Hafsah. disebutkan oleh Muhammad Baqir Al-Majlisi. Nah, ini juga sangat tinggi kedudukannya di mereka. Aqidatuna, kata Majlisi, akidah kami fit tabarruk, untuk berlepas diri dan antipati. Annana tabarruk minal asnam al-arba'ah. Kita berlepas diri, kami antipati dari empat berhala. Empat berhala. Abi Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah. Sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah. Wanisaul arba', demikian pula empat wanita sahabiat, Aisyah, Hafsah, Hindun, dan Ummul Hakam. Wa min jami'i asyaihim wa atba'ihim, dan kami berlepas diri antipati kepada seluruh orang yang mengikuti mereka dan membela mereka. Wa annahum syarru khalqillahi ala wajhil ardi, mereka adalah makhluk terjelek di muka bumi. Padahal di muka bumi ada kufar, ada Yahud, ada musyrikin, ada Buddha, ada Hindu, dan lain-lainnya. Mereka katakan ini makhluk terjelek di muka bumi. Abu Bakar, Umar, Utsman, yang satu mertua Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, yang satu menantu Rasulullah SAW, Utsman, bahkan di dunia ini tidak ada satu orang pun yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman, dan cukup itu keutamaan bagi beliau, Ruqayyah dan Ummi Kalsum radhiyallahu anhunna. Enggak ada di muka bumi ini semenjak zaman Nabi Adam ada orang yang menikahi dua putri Nabi. Makanya karenanya beliau digelari dengan Zunnurain, yang punya dua cahaya. Karena dua istri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, putri Rasul SAW. Yang para malaikat pun malu kepada beliau. Ketika Rasulullah duduk-duduk suatu hari, tersingkap sebagian kaki Rasul SAW. Bajunya terangkat sedikit. Masuk Abu Bakar, Rasulullah tetap duduk demikian, ngobrol ini. Masuk Abu Umar, tetap seperti itu. Begitu Utsman masuk, Rasulullah berbenah diri, pakaiannya dibenahi. Ditanya Rasulullah, kenapa engkau lakukan demikian? Rasulullah, Abu Bakar masuk biasa, Umar masuk biasa, begitu Utsman. Kata Rasulullah, kaifa la astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika, bagaimana aku tidak malu kepada orang yang bahkan para malaikat pun malu kepadanya. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Kaum Syiah enggak ada malunya kepada Utsman. Dinyatakan makhluk terjelek di muka bumi. Wal'iyadzu billah. Termasuk di situ istri Rasulullah SAW, Aisyah dan Hafsah. Wala yatimul iman billah wa rasulih, kata Majlisi, belum puas. Tidak sempurna iman kepada Allah dan Rasulnya. Wal a'immah, dan iman kepada para imam. Illa ba'da tabarru' min a'da'im, kecuali orang harus antipati dan berlepas diri dari musuh-musuhnya tadi, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, Aisyah, Hafsah, semuanya. Kalau enggak akan sempurna imanmu kepada Allah dan Rasul. Ini yang mereka yakini terhadap para sahabat-sahabat yang mulia yang Allah pilih, orang-orang terbaik mengawal dan menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Qummi di dalam tafsirnya ketika menafsirkan An-Nahl ayat 90, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Kalau umat Islam kan alhamdulillah dengan bimbingan ilmu dari Allah dan Rasulnya, para sahabat, para imam dan ulama kita, enak. Ayat yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah melarang dari fahsya. Al-fahsya segala perbuatan keji yang nyata-nyata kekejiannya jelek. Mungkar segala perbuatan maksiat, kemungkaran. Wal-baghi dan melampaui batas. Berbuat zalim kepada hak orang terkait hartanya maupun darah atau nyawanya. Diharamkan oleh Allah, dilarang. Tapi Al-Qummi lain lagi penafsirannya. Wa yanha 'anil fahsya, Allah melarang dari al-fahsya. Fahsya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wal munkar, kemungkaran adalah Umar bin Khattab. Wal baghi, kedzaliman adalah Utsman radhiyallahu taala anhum. Itu penafsirannya. Selain tentunya ini batil dan sesat, tidak ada kebenarannya dalam menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, hatta dari sisi bahasa bisa dibenarkan dari sisi mana? Fahsyat ditafsirkan Abu Bakar, mungkar ditafsirkan Umar, baghi ditafsirkan Utsman. Bahasa Arab dari sisi mana dan di kamus mana ada? Kedengkian yang sangat kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanamkan, permusuhan yang begitu tajam mereka ajarkan kepada para pengikutnya, kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Malik Ibnu Anas, guru Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau bacakan ayat tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Allah permisalkan mereka itu seperti tanaman yang subur, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Sengaja Allah keluarkan generasi para sahabat itu bersama Rasul SAW untuk membuat jengkel orang-orang yang kafir. Maka kata Imam Malik, siapapun yang di dalam hatinya ada kejengkelan, ada kedengkian, ada permusuhan kepada para sahabat Rasul SAW, maka di hatinya ada benih kekufuran. Karena Allah katakan tadi, sengaja para sahabat itu dikeluarkan oleh Allah, dipilih menemani Rasulnya untuk membuat marah, jengkel orang-orang kafir. Hanya orang yang kafir yang jengkel dan benci kepada para sahabat. Mukminin, orang-orang yang beriman, cinta kepada mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka sebagai para sahabat Rasulnya. Dalam hal ini sama seperti kaum munafikin, munafik yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha. Kalau dikatakan kepada mereka, orang-orang munafikin ini, berimanlah kalian seperti berimannya manusia di zaman itu, di ayat ketika turun, yaitu para sahabat Rasul SAW. Berimanlah kalian seperti para sahabat beriman, taat kepada Rasulnya, beriman, mengikuti beliau, ajarannya. Imanlah kalian seperti mereka. Apa jawaban munafikin? Qalu anu'minu. Kenapa kami harus beriman seperti imannya orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Sufi. Sufi itu orang bodoh yang la yuhsinut tasarruf, yang tidak bisa mengurusi dirinya sendiri karena kebodohannya. Mereka nilai dan mereka cap para sahabat sebagai orang-orang bodoh, ucapan munafikin. Seperti itulah kaum Syiah terhadap para sahabat Rasulullah. Makanya kata Imam Amir Asy-Sya'bi rahimahullah, Amir bin Syarahil, Imam Tabi'in, Yahudi yang kafir dan Nasrani yang kafir, tapi dalam satu hal lebih mending, lebih baik dari kaum Syiah. Yaitu, kalau kamu tanya orang Yahudi, siapa orang terbaik di agama kalian? Pasti mereka jawab, Musa alaihi salam. Kamu tanya lagi, yang setelah Musa? Pasti mereka jawab, para sahabatnya yang bersama Musa. Kaum Nasara, kamu tanya siapa orang terbaik di agama kalian, pasti mereka jawab, Isa alaihi salam. Yang setelah Isa, pasti mereka jawab, Hawariyin, para sahabatnya yang membela dan mengawal dakwah Isa. Itu Yahud, musuh Allah. Nasara seperti itu, memuliakan nabinya dan para sahabat nabinya. Tetapi kaum Syiah, kalau kamu tanya siapa orang-orang terjelek dalam agama kalian, langsung mereka jawab para sahabat Rasul. Orang terjelek. Dan tersebutkan tadi dari Al-Majlisi bahwa mereka makhluk terjelek yang ada di muka bumi. Na'udzubillah. Kalau saja bukan karena menjelaskan kebobrokan mereka, malu kita menyampaikannya. Perkataan yang besar. Yang gak tega seorang yang beriman untuk mengucapkannya. Mereka dengan ringannya. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, mereka, orang-orang seperti itu, pada hakikatnya Sesungguhnya mereka ingin menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berani secara langsung. Karena secara langsung akan ditolak dan diperangi oleh kaum muslimin dari awal. Mereka arahkan celaan itu kepada para sahabatnya agar dikatakan innama rajulun su ashabuhu su, bahwa ternyata Rasulullah itu orang jelek. Terbukti para sahabatnya orang-orang jelek, teman-temannya orang jelek. Kamu kalau tahu seseorang, siapa sih orang ini? Oh, itu sana bersama para preman-preman di pasar sana. Tiap hari kumpulnya sama mereka. Orang-orang mabuk-mabukan di sana. Suka main judi di sana. Itu teman gerombolannya dia, teman-temannya, sahabatnya. Berarti ini orang jelek. Kumpulannya sama orang kayak gitu. Orang-orang yang gak pernah sholat. Orang-orang yang begini-begini. Yang dituju adalah Rasulullah SAW. Tetapi yang mereka mulai, yang mereka cela dan mereka rontokkan adalah para sahabat Rasul SAW. Kata Imam Abu Zur'ah rahimahullah, untuk menggugurkan Quran dan Sunnah, itu tujuan utamanya. Agar Quran ini jatuh sudah. Terlebih Sunnah Rasulullah jatuh. Kenapa? Karena para saksi, para perawi yang membawa dan menyampaikannya orang-orang jelek. Siapa yang membawa hadis? Para sahabat. Siapa yang membawa Quran, menukilkan ke generasi berikutnya? Para sahabat. Nah, ternyata mereka orang-orang yang dicap pengkhianat, pendusta, kafir, terlaknat, berhala, berjelek di muka bumi. Berarti sia-sia yang mereka bawa, gak bisa diterima. Bagaimana kita menerima Quran sementara orang-orang yang seperti itu? Ini yang mereka inginkan. Untuk tertolak dan terbuang Quran karenanya. Demikian pula sunnah Rasul SAW. Keji dan busuk makar jahat yang mereka hembuskan kepada umat ini melalui para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita skors untuk salat Isya terlebih dahulu. Wallahu taala alamu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah.